والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersama untuk melanjutkan ibadah kita dengan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Al-Qadar, bab yang ke-6, bab arti setiap anak dilahirkan dalam fitrah dan hukum anak orang kafir dan anak orang muslim yang mati atau yang meninggal dunia. Hadis yang pertama telah kita baca, 6704, dan kita lanjutkan hadis yang kedua, 6705. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, qala haddathana Abdul A'la, qala Ha'un, haddathana Abd ibn Humayd, qala akhbarana Abdul Razzaq, كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال كما تنتج البهيمة بهيمة ولم يذكر جمعاء. Ini hadis adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim sebelumnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah yang lahir melainkan dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, dan yang menjadikannya Majusi. Awal lahirnya fitrah, kemudian terjadi perubahan. Faktor pertama yang membuat perubahan tersebut adalah kedua orang tua. Dijelaskan oleh Nabi SAW di sini. Nabi SAW memberikan perumpamaan, ya, kama tuntajul bahimatu bahimatun jam'a, sebagaimana binatang dilahirkan atau hewan ternak atau binatang melahirkan anak atau keturunan yang jam'a. Jam'a mencukupi, melengkapi, ya, semua organnya. Tidak ada yang kurang, ya, ketika lahir. Hal tuhisuna fiha min jad'a, apakah kalian mendapatkan di dalam anaknya itu atau pada anaknya itu ada kekurangan, ada cacat? Ya, itulah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi anak, untuk anak yang baru lahir. Kalau anak manusia itu secara maknawi bahwa mereka sempurna, lengkap, siap untuk menerima apapun yang akan diperintahkan oleh Allah kepadanya dari perintah-perintah ataupun larangan-larangan dan kesiapan untuk berubudiyah kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan fitrah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hewan ini adalah secara fisik, ya, lahir awalnya lengkap sempurna, ya, tidak ada kurang apapun, ya, bahimatan jam'a. Ketika itu hewan lahir dalam keadaan lengkap, tidak kurang apa-apa, apakah akan menjadi kemestian sampai besarnya seperti itu? Tentu tidak. Akan terjadi perubahan-perubahan, akan terjadi hal-hal yang bisa jadi merusak fisiknya. Ya, ini hadis pertama menegaskan bahwa seorang manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan ini mungkin yang berkaitan dengan al-qadar. Ini yang berkaitan dengan takdir, bahwa setiap yang lahir mereka membawa kesiapan untuk menerima tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga yang kedua, bahwa tiga agama yang disebutkan ini bukan pembatasan. Ya, yuhawwidanihi aw yumayunassiranihi wa yumajjisani. Ini hanya sebatas percontohan. Perubahan dari fitrah ke yang lain bebas. Apapun ideologi, tergantung kepada pembawaan kedua orang tua. Ini faktor pertama seperti yang tadi kita jelaskan. Menunjukkan bahwa tiga agama tadi, ya, walaupun dua di antaranya agama tauhid. Ya. Dua di antaranya adalah agama Ahlul Kitab, yang agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Tetapi terjadi penyimpangan. Ini kan hadisnya di zaman Nabi. Hadis ini di zaman Nabi terjadi penyimpangan kepada keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah, penyimpangan kepada syirik, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhawwidanihi, ini menjadi agama kesyirikan, ya, sebagai percontohan di zaman Nabi SAW, penyembahan kepada selain Allah. Bahkan di antara simbol atau hal yang jelas dan nyata di agama ini adalah menyatakan bahwa Uzair ibnullah. Qalatil yahudu Uzair ibnullah. Ya, begitu juga agama Nasara. Wa qalatil Nasara al-Masih ibnullah. Ya. Al-Masih ibnullah. Ini penyimpangan dari fitrah. Apalagi agama yang terakhir, agama Majusi, ini agama buatan manusia. Tentu pokok awal dan dasarnya adalah kesyirikan. Ya. Pembuatan atau pembentukan agama ini kesyirikan. Majusi penyembah api. Ya, penyembah api. Ini tiga dan bukan hanya tiga. Apapun bentuk penyembahan atau ideologi penyembahan terhadap selain Allah, maka terjadi perubahan pada anak yang lahir. Bila mana orang tuanya penyembah samudra, penyembah lautan, penyembah pohon, penyembah gunung, ya, apapun juga, maka anaknya yang baru lahir yang membawa fitrah tadi berubah, ya. Begitu juga percontohan binatang tadi yang lahir dalam keadaan lengkap, tidak ada cacat, kemudian induknya nanti yang akan menyebabkan atau yang membawa mendatangkan, kemana induknya membawanya akan mendatangkan ancaman-ancaman terhadap anaknya dan bahkan nyawanya, bukan hanya cacat, bahkan nyawanya. Ya, bila mana dia adalah hewan atau binatang yang kebiasaan mereka hijrah, maka nanti ancaman-ancaman bahaya dalam perjalanan hijrahnya dari satu benua ke benua, dari satu negara ke negara, nah banyak ancaman ketika melewati sungai, ancaman buaya, ya bisa jadi nyawanya, bisa jadi cacat. Nah ini percontohan yang sangat mudah dipahami tentang fitrah ini, dibawa kepada percontohan materi fisik. Ya, awalnya lengkap, kemudian bisa jadi rusak. Kemana dan di mana induknya membawa. Bila mana dia tetap di tempat dan berupaya untuk melindungi anaknya, maka anaknya aman. Ya, tetapi bila mana tidak, maka anaknya terancam. Begitu pula dalam masalah ideologi, keyakinan, agama, tauhid, awalnya membawa kesiapan untuk mentauhidkan dan beribadah, mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi anak yang sudah seperti itu berubah menjadi mensyirikkan Allah atau menyekutukan Allah dalam ideologi Yahudi, Nasara ataupun Majusi atau yang lain-lainnya. Inilah hadis yang pertama, dan itu kembali dibawa oleh Imam Muslim, dibawakan oleh Imam Muslim pada hadis berikutnya dengan sanad yang lain, sedikit perbedaan. Di sini tidak ada lagi tambahan jam'ah, kama tuntajul bahimah bahimah, sebagaimana kama tuntaju al bahimatu bahimatan, sebagaimana hewan atau binatang melahirkan seekor anak lengkap, ya, tanpa ada kata-kata jama'ahnya, ya, dan sudah pasti, ya, sudah merupakan keumuman bahwa lahirnya sempurna, lahirnya sempurna. Inilah perbedaan antara hadis yang sekarang dengan hadis yang tadi kita telah bacakan kembali, yaitu kata-kata jama'ahnya. Kalau di yang hadis pertama, kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Kalau di sini, kama tuntajul bahimatu bahimatan. Dan seterusnya. Ya, wallahu alam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. 6706. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathani Abu Tahir wa Ahmad ibn Isa. Qala haddathana ibn Wahbin. قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يقول اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Ya. Masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dibawakan kembali oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah anak yang lahir melainkan dilahirkan di atas fitrah. Itu tadi penegasan tentang kelahiran manusia di atas fitrah. Siapapun orang tuanya, siapapun orangnya, bangsanya, warna kulitnya, bahasanya, ya, bila mana seorang manusia itu lahir, maka dilahirkan di atas fitrah. Kemudian di sini, tanpa ada perumpamaan tadi, ya, tidak ada perumpamaan seperti hadis sebelumnya, langsung di sini Nabi SAW bersabda, Iqra'u fitratallahillati fataran nasa alaiha. Ya. Fitrat Allah allati fataran nasa alaiha. Fitrah, ketetapan fitrah yang ditetapkan oleh Allah pada manusia. Ya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Zalika dinul qayyim. Ini juga menunjukkan bahwa fitrah itu agama. Ya. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itu agama yang di atas fitrah. Agama yang di atas fitrah yaitu tauhid, kesiapan untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya 6707. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يلد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين. Ya. Masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi SAW, ma min mauludin illa, di sini ada perubahan lafaz, maknanya sama, ya. Di sebelumnya yuladu, ya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ya, sementara di sini illa yulida. Tidaklah ada anak yang lahir melainkan dilahirkan. Ya. Yulida dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah. Kemudian faabawahu sama dengan sebelumnya. Faabawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yusyarrikanihi. Ini ada perubahan. Ya, kalau sebelumnya yumajjisanihi. Ada perbedaannya, wa yumajjisanihi sebelumnya majusi. Ya, kalau di sini wa yusyarrikanihi. Ini menunjukkan bahwa ini sebagai kata ganti dari majusi. Karena Yahudi sudah ada, Nasara sudah ada. Ya, sementara kata majusi di riwayat sebelumnya di sini diungkapkan dengan kata-kata wa yusyarrikanihi, menunjukkan bahwa asal dari agama ini agama syirik, ya, agama kesyirikan, maka diungkapkan oleh Nabi dengan istilah yang lain. Sementara Yahudi dan Nasara agama tauhid, terjadi penyimpangan, ya. Agama Yahudi adalah dari Bani Israel yang merupakan pengikut Nabi Musa, yang Nabi Musa membawa kepada tauhid, mengibadati Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyimpangan dan tidak ada lagi yang meluruskan. Ya. Tidak ada yang lagi yang meluruskan. Sudah lama proses-prosesnya, karena agama Nabi Musa adalah umat yang paling banyak setelah Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah Nabi Musa ada nabi-nabi yang banyak yang berhukum dengan Taurat, ya, terutama saudaranya Nabi Harun, kemudian muridnya, ya, Yusha ibn Nun, kemudian nabi-nabi diutus oleh Allah SWT serta Nabi Musa, setelah Nabi Musa, untuk berhukum dengan Taurat, ya, yahkumu bihan nabiyun, berhukum dengan Taurat para nabi yang banyak. Ya, para nabi yang banyak. Setelah para nabi ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Isa dengan membawa kitab yang baru. Ya, bukan lagi Taurat, maka terhenti. Ya, yang berhukum dengan Taurat, yang memberikan pembaharuan terhadap agama Taurat. Akhirnya menjadi agama syirik, menjadi agama kesyirikan, apalagi tidak ada jaminan penjagaan terhadap kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan penjagaannya diserahkan kepada manusia, ya, diserahkan kepada manusia, bimastuhfidhu min kitabillah, ya, para nabi. Nabi Musa sebelumnya, kemudian Nabi Harun, kemudian muridnya Nabi Musa, kemudian para nabi yang diutus setelah mereka, selesai para nabi, tidak ada lagi yang menjaga. Dan kalaupun masih ada para nabi yang berhukum dengan Taurat, tetap mereka manusia. Mereka tetap manusia, kemampuan mereka terbatas, makanya banyak perubahan-perubahan terjadi pada Taurat. وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ أَمَّ وَاضِعِهِ. Mereka mengotak-atik Taurat. Ya. Mengotak-atik. Di hadapan Nabi SAW mereka berupaya untuk memberikan perubahan pada hukumnya. Hukum rajam untuk pelaku zina yang sudah muhsan itu ada dalam Taurat. Ada dalam Taurat. Hukum rajam pelaku untuk terhadap pelaku zina yang muhsan yang sudah menikah ada dalam Taurat. Ketika ada di antara mereka yang berzina, mereka sudah jenuh dengan jual beli hukum pada agama-agama, pada tokoh-tokoh agama Yahudi. Akhirnya mereka membawa perkara ini kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan, datangkan Taurat. Datangkan Taurat. Dibacalah di hadapan Nabi SAW. Ketika tiba pada kata-kata rajam, mereka tidak membacanya. Mereka menutup tempat di mana ada kata rajam itu dan tidak dibaca. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka dengan mudahnya, para tokoh agama, karena tidak semua yang memahami Taurat, tidak semua yang menghafal Taurat, tokoh-tokoh agama, berbeda dengan Al-Quran. Ya. Berbeda dengan Al-Quran. Nah, sehingga tokoh-tokoh agama lah yang berpengaruh untuk mengotak-atik hukum. Ya. Terjadi perubahan. Allah menetapkan perubahan itu dalam Al-Quran. Nah, setelah para nabi pergi, maka begitu pesat perubahan terhadap Taurat. Ya. Nah, cobalah baca Perjanjian Lama. Ya, antara yang digabungkan dengan Perjanjian Baru, antara satu cetakan dengan cetakan yang lain, pada perubahan yang berbeda. Kita coba memperbandingkan tentang riwayat-riwayat tentang cerita Nabi Lut alaihi salam, ya, tentang cerita Nabi Daud, ya, kemudian tentang datangnya masuknya Bani Israel ke, ini semua ada dalam Perjanjian Lama, ya, ada masuknya Bani Israel ke Mesir, berapa jumlahnya dan ketika keluar, antara satu cetakan dengan cetakan yang lain berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ini tentang Taurat. Asalnya seperti yang kita katakan tadi, ini yang membuat kita berbicara ini tentang kata-kata wa yusyrikani, dan menjadikan mereka lah yang menjadikan anaknya syirik. Yusyrikani maksudnya menjadikan syirik, berbuat syirik. Sebagai kata ganti dari yumajjisanihi. Majusi agama syirik. Dua sebelum agama sebelumnya agama Samawi, Yahudi dan Nasara agama Samawi. Diturunkan kitab, diberi, diutus Nabi Rasul sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wasallam, ya. Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga Nasara, ya. Nabi Isa justru membawa ke tauhidan yang luar biasa. Bahkan ayat di dalam Al-Quran yang paling tegas kepada pelaku kesyirikan itu nukilan dari perkataan Nabi Musa alaihissalam. Ya, di dalam surah Al-Ma'idah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ini perkataan Nabi Isa yang dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Ma'idah 72. Coba lihat. Redaksinya tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahkan di ayat yang sama di awalnya, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibn Maryam. Apa kata Allah? Wa qala al-Masih, sementara Al-Masih sendiri mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullah, ibadatilah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Rabb saya dan Rabb kalian, innahu man yusyrik billah, ya, sesungguhnya siapa yang berbuat syirik dengan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun untuk pelaku-pelaku kezaliman atau kesyirikan. Perkataan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Ini tentang agama Nasara. Nah, sementara wa yusyrikanihi agama Majusi, agama syirik. Ya. Agama yang dibuat-buat oleh manusia. Dua agama sebelumnya agama samawi, maksudnya agama yang diturunkan dari langit. Ya, agama Islam. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Ini yang perlu kita catat di sini, bahwa kata yumajisanihi diganti dengan yusyarrikanihi, menunjukkan Majusi itu agama apa? Agama kesyirikan. Yahudi dan Nasara asalnya agama tauhid, kemudian terjadi perubahan seperti agama-agama sebelumnya yang diutus oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, juga termasuk kaum muslimin. Tetapi Allah menjaga kitabullah, Allah subhanahu wa ta'ala, Islam maksud saya, Allah telah menjamin penjagaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Penjagaan Al-Quran ini menunjukkan bahwa ada di antara umat Nabi Muhammad yang tetap berpegang kepada Al-Quran. Dan ini ditegaskan lagi oleh Nabi SAW dalam hadis, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Ya, tetap akan ada sekelompok dari umatku yang kokoh, tegar di atas kebenaran sampai hari kiamat. Pasti ada yang tetap berada di atas ajaran tauhid. Mungkin nanti setiap penghujung 100 tahun ada apa? Ada pembaharuan. Ya, jauh ya mayoritas syirik, kemudian ada pembaharuan. Kembalilah menjadi perhatian besar tauhid. Ya, setiap di ujung 100 tahun, ala ra'si kulli mi'ati sana, Allah Subhanahu wa taala akan munculkan orang yang membuat pembaharuan terhadap tauhid ini. Samar, kemudian redup, ya, kemudian nanti terjadi pembaharuan lagi setiap penghujung 100 tahun. Dan ini janji Nabi SAW, ini yang membahagiakan kita. Ini yang membuat kita terus tidak akan habis harapan bahwa tetap di umat ini akan ada sebahagian atau sekelompok dari umat Nabi Muhammad tetap di atas tauhid. Tetap di atas tauhid. Maka ini perbedaan antara agama sebelumnya dengan agama Islam. Wallahu a'lam. Ya. Ada tambahan, ada perbedaannya. Ada perbedaan dalam riwayat yang sekarang ini dengan riwayat sebelumnya. Di sini Abu Hurairah bercerita, faqala rajulun ya Rasulullah, ara'aita law mata qabla dhalik. Bagaimana menurutmu jika anak Yahudi, agak anak Nasara, agak anak Majusi itu meninggal sebelum itu, maksudnya sebelum terjadi perubahan, masih di atas fitrah, bagaimana, apakah dia menjadi masuk ke surga? Pertanyaan kira-kira seperti itu maksudnya, akan selamatkan nanti di akhirat. Qal, kata Nabi SAW menjawab, perhatikan jawaban Nabi di sini, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Ya, Allah lebih mengetahui atau maha mengetahui dengan atau tentang apa yang mereka akan amalkan kalau seandainya umur mereka panjang. Mereka kan sudah meninggal dunia sebelum perubahan. Ya, sebelum menjadi Majusi, Nasara atau Yahudi. Sebelum itu mereka meninggal dunia. Bagaimana keadaannya nanti? Apakah Allah memasukkan mereka ke surga atau justru mengikuti agama orang tua mereka dimasukkan ke neraka? Kata Nabi SAW, jawabannya sangat ilmiah. Ya. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah maha mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan andai kata umur mereka panjang. Ya, ini dalil kata Nawawi. Juga ini adalah dalil bahwa begitu luasnya ilmu Allah yang tidak terjadi, ya, Allah maha mengetahui. Ini kan tidak terjadi, mereka umurnya panjang. Tetapi kalau seandainya umur mereka pendek, Allah mengetahui, andai kata mereka ini diberikan umur panjang sampai tua, ya, apa yang akan mereka pilih nanti dari agama, ya, Allah maha mengetahuinya. Padahal itu tidak terjadi. Ya, ini dalil bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi andai kata terjadi. Ini dalil bahwasanya Allah mengetahui apa yang tidak terjadi sekalipun, bila mana dia terjadi Allah mengetahuinya. Andai kata anak tadi yang meninggal di waktu kecil, di waktu bayi ini umurnya panjang, maka Allah tahu apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka pilih dari ideologi, apakah tetap di agama orang tuanya atau mereka menjadi orang-orang yang bertauhid, berpaling dari ajaran atau agama orang tua mereka. Allah maha mengetahuinya. Inilah jawaban Nabi. Dan nanti ada dalil yang lain bahwa Allah nanti di akhirat akan mengetes, akan menguji mereka, tingkat kepatuhan mereka di akhirat. Walaupun di dunia sebagai keyakinan kita bahwa Allah maha mengetahui, nanti ketika Allah putuskan mereka ke surga itu atas ilmu yang maha luas dan hukum yang seadil-adilnya. Ya, inilah jawaban Nabi, dan ini sebagai jawaban pertanyaan bagaimana hukum anak atau bayi-bayi yang meninggal dunia di mana orang tua mereka non-muslim. Hukumnya Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah maha mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan andai kata umur mereka panjang. Ya, Allah maha mengetahui. Ya. Ini tambahan atau hal yang baru di dalam riwayat Abu Hurairah ini, dan kita lanjutkan 6708. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. في حديث ابن نمير ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة. عندك هكذا؟ إيه؟ وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يبين عنه لسانه. عندنا وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. عندي ليس. عندك ليس. ليس إيش؟ ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة. هذا عندي مولود حتى يبين عنه ليس لسانه. من مولود يولد إلا على هذه الملة. نعم. عندي هذه الفطرة. في الهامش ماذا قال؟ ما قال شيء. ما قال شيء. لكن قبل ذلك في حديث ابن نمير ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. نعم معنا. ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. إذن نقطة الفرق هنا وهو على الملة. إيه. وهو على الملة. بدل وهو. على الفطرة. على الفطرة. وزيادة رواية أبي بكر عندنا إلا على هذه الملة ليس من مولود يولد لا يوجد عندنا حتى في النسخة التي عندي ليس لا يوجد لا فقط إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. طيب واصل وفي رواية انت عندي حتى يبين عنه لسانه. وعندنا وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية. عندك رواية أبو كريب؟ ما عندي. الحديث بعده أليس الذي بعده؟ ماذا قال؟ حدثنا محمد بن رافع هذا؟ عندنا. تأمل هذا في فرق كبير. وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية حتى عن النسخة الذي عندي. وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية ليس من مولود، فلعل رواية أبي بكر ذكر هذا ليس من مولود يولد، يعني اختلط على الراوي، فليس من مولود إلا يولد إلا على هذه الفطرة ليس الملة حتى يعبر عنه لسانه، حتى يعبر في فرق يعبر و يبين نعم في فرق. يا كتا حديث ini 6708 sama dengan hadis sebelumnya ya. Hadis Abu Hurairah juga, tetapi Imam Muslim membawakan dengan jalur sanad yang banyak. Yang pertama dari gurunya Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian Abu Kurayb. Ini ada dua orang guru. Kemudian yang kedua Ibnu Numair. Ini gurunya yang ketiga. Ya. Gurunya yang ketiga. Kemudian nanti perjumpaan dua jalur-jalur yang tiga ini kepada A'mas. Ya, mereka jalur yang tiga itu berjumpa pada Al-A'mas Sulaiman bin Mihran. Ya, sampai nanti kepada Abu Hurairah sama dengan riwayat sebelumnya. Ah, di sini Imam Muslim memberikan beberapa perbedaan dari tiga jalur tadi. Untuk gurunya yang ketiga, Ibnu Numair, itu dia membawa lafaz ma min mauludin yulad illa wa huwa alal millah. Ada perbedaan dengan sebelumnya. Yang sebelumnya illa alal fitrah. Ya, illa alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir melainkan dilahirkan di atas fitrah. Ini yang sebelumnya. Kalau di sini tidak ada bayi yang lahir melainkan dilahirkan di atas millah. Ini menunjukkan bahwa fitrah artinya millah. Millah itu Islam. Ya. Millah di sini maksudnya Islam. Dan kata Islam atau fitrah yang dijelaskan oleh para ulama itu yang kita jelaskan, yaitu kesiapan untuk menerima Islam, yaitu tauhid. Islam itu artinya tauhid. Ya. Inni aslamtu wajhiya lilladzi fatarani. Sungguhnya saya menyerahkan diri, itu tauhid. Tauhid Islam itu artinya tauhid. Millah, kata yang berbeda di sini, kalau sebelumnya fitrah, di sini millah. Illa wa huwa 'alal millah. Maksudnya millatul Islam. Yaitu agama tauhid. Riwayat dari gurunya yang pertama Abu Bakar ibn Abi Syaibah itu illa ala hadhil millah. Ada kata-kata hadhi. Perbedaannya ini menegaskan bahwa maksudnya millah itu Islam. Ya. Ini yang menegaskan bahwa maksud dari millah itu adalah hadhil millah. Hadhi di sini adalah ini, agama ini, maksudnya agama Nabi SAW, agama Islam. Ya. Hatta yubayyina anhu lisanuhu, sampai nanti yang membuatkan perubahan, yang menampakkan perbedaan adalah ucapannya. Kalau dari belum berbicara, masih bayi, maka hukumnya ya terislam, fitrah. Sementara kalau sudah bisa dia mengungkapkan ideologinya bahwa dia mengikuti ini, maka terjadilah perubahan. Fitrahnya tadi sudah habis, sudah pudar. Ya. Sudah dia pilih keyakinan dia yang seawalnya dia diberikan kesiapan untuk menerima tauhid, lalu dia sendiri yang merubahnya melalui faktor-faktor yang tadi. Hatta yubayyina, sehingga lisanuhu, lisannya yang memberikan pernyataan perubahan tersebut. Yubayyina menjelaskan, anhu tentang dia, lisanuhu lisannya. Riwayat gurunya yang kedua Abu Kurayb, ya, itu di sini seperti tadi, laisa min mauludin yuladu. Ada lafaz lai. Kalau tadi kullu maulidun yuladu, kullu mauludin yuladu. Di sini penafian dibuatkan dengan kata penafian di awalnya. Laisa, tidak ada, min mauludin, ya, seorang yang lahir. Kalau sana min mau, ma min mauludin. Kalau di sini laisa, kata ma diganti dengan laisa. Itu saja perubahannya. Sebelumnya ma min mauludin, kalau di sini laisa min mauludin. Maknanya sama. Kemudian illa ala hadhil fitrah. Ini menunjukkan antara kata fitrah dengan millah sama. Artinya adalah Islam. Hatta yu'abbira anhu lisana. Di sini sehingga lisannya yang mentakbir, yang mengungkapkan bahwa dia sudah berubah, tidak lagi di atas fitrah, atau dia tetap di atas fitrah. Ya, tetap di atas fitrah. Ya, itu ungkapan lisannya. Kalau masih bayi, tidak ada yang mengungkapkannya, mengikuti apa yang menjadi agama orang tuanya. Itu riwayat yang ke 6708. Berikutnya 6709. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Rafi'in qala haddathana Abdul Razzaq qala haddathana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddathana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fadhakara ahaditha minha وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا قال Allahu a'lamu bima kanu amilin. Ya, riwayat ini menggabungkan semua, ya, riwayat-riwayat yang terpisah-pisah sebelumnya. Ya, menggabungkan semua lafaz atau ibarat yang ada di riwayat-riwayat sebelumnya yang terpisah-pisah. Ya, masih hadis Abu Hurairah tetapi diriwayatkan oleh di sahifah Hammam ibn Munabbih. Ya, Hammam mengatakan hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha, di antara hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah adalah hadis tentang ini, man yuladu yuladu ala hadhihi alfitrah. Man yuladu yuladu ala alfitrah. Siapa yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Hadhihi alfitrah, maksudnya di atas agama ini. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Tidak ada penyebutan majusi di sini. Hanya antara yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang hewan tadi ada di sini, kama tuntijunal ibilah, sebagaimana kalian mendapatkan perkembangbiakan ibil, anak unta. Maka fahal tajiduna fiha jada'a, apakah kalian dapatkan pada anak unta tersebut yang cacat? Ya. Hatta takunu antum tajda'unaha, sehingga kalian lah yang nanti yang memotong telinganya sebagai tanda. Sama dengan kerbau, ya, kita dahulu di waktu kecil, ya, karena sekian banyak kerbau yang lahir anak-anaknya, maka untuk membedakan antara anak kerbau milik kita dengan anak kerbau yang lain, karena waktu kecil semuanya sama. Kalau sudah besar nanti perbedaan tanduknya lah, warna kulitnya. Tapi kalau masih bayi, masih kecil, baru lahir, susah untuk membedakan dengan bayi kerbau yang lain. Maka diupayakan untuk membedakan punya kita dengan punya yang lain. Seperti itu pula lah anak unta. Maka terkadang juga kerbau itu dipotong sedikit telinganya atau dibelah telinganya untuk membedakan dengan anak kerbau yang lain. Dengan anak kerbau yang lain. Begitu juga unta, nanti mereka lah yang akan memotong telinganya. Hatta takunu antum tajna'unaha. Padahal dia lahir sempurna. Kalau kau bisa cacat, yang mencacatkannya kalian. Ya, yang membuat dia cacat adalah kalian. Seperti itulah manusia, lahir dalam keadaan sempurna. Ya, kesiapan untuk mentauhidkan Allah ada sempurna. Lalu nanti kenapa bisa berubah? Kenapa bisa terjadi penyimpangan, peralihan kepada kesyirikan? Adalah manusia yang membuatnya, terutama kedua orang tua, sebagaimana riwayat di awal riwayat ini dan riwayat-riwayat sebelumnya. Qalu ya Rasulullah, ini juga ada di sini pertanyaan sahabat yang disebutkan secara terpisah di riwayat sebelumnya. Qalu ya Rasulullah, afara'aita man yamutu saghiran. Ini umum ya. Ini umum. Menurutmu ya Rasulullah, bagaimana anak yang meninggal dunia ketika kecil? Ya. Bagaimana? Apa keputusan Allah? Qala Allah, kata Nabi, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan, yang mereka amalkan nanti andai kata mereka berusia panjang. Allah Maha mengetahui. Inilah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan tadi ada riwayat untuk khusus untuk orang-orang kafir ya, yang meninggal dunia. Ada riwayat menjelaskan bahwa mereka nanti akan dites di akhirat nanti. Ya, akan dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti dari situlah pembuktian keadilan Allah. Karena tanpa itu sendiri Allah Maha Adil. Tetapi untuk membuktikan kemahadilannya ada proses ujian nanti di akhirat untuk mereka-mereka ini. Termasuk orang-orang yang meninggal di masa fatrah. Ya. Termasuk orang-orang yang meninggal di masa fatrah, yaitu masa terputusnya syariat Nabi sebelum dan belum datangnya Nabi setelah, atau masa kevakuman dari syariat Nabi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hatta yab'atha kepada mereka seorang rasul. Ya. Jadi itu, ini yang masuk dengan fitrah, fatrah maksud saya, ahlul fatrah. Itu orang yang hidup di masa kevakuman antara Nabi yang sebelum dengan Nabi yang diutus oleh Allah setelah. Ya. Dan pembicaraan para ulama ini mengarah kepada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang digolongkan kepada ahlul fatrah. Apakah orang tua Nabi digolongkan kepada ahlul fatrah? Para ulama di sini memerincikan, karena munculnya hadis dari Nabi yang menegaskan bahwa orang tuanya masuk neraka. Ya. Kalau seandainya mereka ahlul fatrah, maka Nabi tidak akan menegaskan itu. Ya. Tidak akan menegaskan tersebut. Bahkan ketika dia meminta izin untuk memohon ampun untuk ibunya, Allah tidak mengizinkan. Tetapi ketika dia minta izin untuk mengunjungi dan menziarahi kuburan ibunya, Allah mengizinkan. Ini tanda-tanda bahwa mereka tidak atau keluar dari ahlul fatrah. Ya. Andai kata memang ahlul fatrah, maka tidak akan ada pembahasan tentang hadis ini, kemudian tentang Nabi memohon izin untuk memohon ampun kepada ibunya. Ya. Wallahu a'lam. Jadi mereka-mereka anak-anak bayi-bayi yang lahir yang meninggal dunia dari orang-orang Yahudi, Nasara dan yang lainnya nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan termasuk kepada ini golongan ahlul fatrah tadi. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni Ad-Darawardi عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه illa Maryama wabnaha. Ini ada beberapa poin di hadis ini ya, Yang pertama berhubungan dengan bab sebelumnya, kullu insanin taliduhu ummuhu 'alal fitrah. Masih hadis Abu Hurairah, ya. Wa abawahu ba'du, dan kedua orang tua setelah kedua orang tuanya lah setelah fitrah itu ia bawa untuk merubahnya, menjadikannya Yahudi atau Nasara atau Majusi, ya. Fa in kana muslima ini fa muslimun. Ya, jika kedua orang tuanya muslim, maka anaknya muslim. Ya. Maka anaknya muslim, melanjutkan fitrah yang sudah ada. Kemudian pembahasan kedua tentang kejadian ketika lahir. Kullu insanin taliduhu ummuhu, setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya, yalkuzuhu asyaitan, dicubit, ya, ditusuk, ya, di sini ditusuk, yalkuzuhu syaitan, syaitan akan menusuknya, fi hidnaihi, di lambungnya, di sini, ya, fi hidnaihi, illa Maryam wa benaha, kecuali Maryam dan anaknya Nabi Isa. Selainnya nanti, ini diantara penjelasan para ulama penyebab anak itu menangis, ya, ditusuk oleh syaitan di lambung kiri atau kanannya, ya, ditusuk oleh syaitan yang membuat dia kesakitan dan menangis. Nawawi juga mensyarahkan tentang ini, dan ini, ya, tidak ada hubungannya apa-apa dengan pembahasan takdir kita, ya. Ini hanya gangguan syaitan kepada manusia semenjak lahir. Semenjak lahir, ketika lahir sudah diganggu, ya, sudah disakiti, menunjukkan bahwa setan berlawanan dan bermusuhan dengan manusia bukan masalah ideologi saja, tapi menyakiti mereka secara fisik. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Dar Sa'adah atau Da'u wa Dawa, bahwa setan itu ketika memusuhi manusia akan membuat perangkap-perangkap yang banyak, membuat jerat-jerat yang banyak. Andai kata semua jerat itu gagal, maka paling ujung dia akan menyakiti manusia itu secara fisik, ya. Dan secara fisik ini kata Ibnu Qayyim, dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Min Hidayati Suratil Fatihah, ya. Ini hidayah yang kedua kalau tidak salah, tentang As-Siratul Mustaqim, ya, hidayah yang keempat dalam kitab tersebut tentang As-Siratul Mustaqim, bahwa bagaimana setan itu berupaya memalingkan manusia dari jalan yang lurus dengan memasang berbagai macam perangkap, jerat. Nanti ketika semuanya gagal, ya, akhir-akhirnya dia tidak akan mungkin melepaskan begitu saja. Dia pasti menyakiti. Dan ini jarang orang selamat darinya. Jarang orang selamat. Ini adalah senjata terakhirnya. Menyakitinya secara fisik. Menyakiti manusia secara fisik. Kalau sudah gagal semua, atau ketika dia ingin memasukkan ke perangkap yang besar tetapi gagal, maka dia menyakiti secara fisik. Ya, diganggunya organ tubuh yang di dalam, ya, karena dia berjalan di tubuh kita di mana darah berjalan, mengalir. Yajri fi bani Adam majrad dam, kata Nabi SAW, maka dia bebas untuk menyakiti, termasuk di sini menyakiti bayi ketika lahir, ya, menyakiti bayi ketika lahir. Ini pembahasan yang lain. Sementara yang berhubungan dengan bab kita, bahagian pertama, bahwa manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Tersisa 1, 2, 3, masih banyak, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hadis. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Dan ini mungkin bab yang terpanjang hadisnya, yang terbanyak hadisnya. Sementara bab-bab setelahnya sampai bab terakhir, bab yang ke-8, itu hanya beberapa hadis saja, ya, hanya beberapa hadis. Dan kitab Al-Qadr ini hanya 8 bab, insyaallah akan kita selesaikan dalam pekan ini insyaallah, ya, dalam pekan ini. Adapun apa hadis-hadis yang telah kita baca, yang tadi telah kita baca dari hadis ma min mauludin yuladu 'alal fitrah, itu menegaskan tentang fitrah, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah pada setiap manusia yang lahir itu adalah Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam yang ditetapkan oleh Allah adalah kesiapan untuk mengislamkan diri kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu hanya sebatas bawaan disiapkan oleh Allah. Tetapi dan dia bisa jadi berubah. Makanya Nabi menegaskan ada perubahan membuat dia fitrah tersebut hilang seketika, terhapus dan tidak ada pengaruhnya ketika orang tuanya merubah kepada Yahudi, kepada Majusi, kepada Nasrani, ya, kepada yang lain-lainnya, nanti bisa jadi kembali. Bisa jadi kembali. Bila fitrah itu tetap ada, kemudian nanti berubah di ujung hayat atau di masa dewasanya anak ini, kembalilah fitrah tadi. Banyak orang-orang yang fitrahnya berpengaruh lagi, ya, berpengaruh kembali ketika perusak atau noda-noda tadi melemah. Subuhat-subuhat yang ada untuk mengotori fitrah tadi sirna, maka dengan mudahnya menerima agama Islam, ya, hanya dengan melihat orang yang sholat berjamaah, melihat orang baca Quran, adanya sholat lima waktu sehari semalam, dan begitu patuhnya kaum muslimin untuk mengamalkan dan menerapkannya, ya, ini juga termasuk penyebab-penyebab fitrah itu subur kembali tanpa ada orang yang menasihati, tanpa ada orang yang mendakwahi, ya. Makanya ketika ada orang-orang yang ingin mengikrarkan syahadat di sini, ya, kita berharap juga pengurus mewawancarai apa penyebabnya mereka memilih. Terkadang karena kan kita tidak boleh, kalau dalam aturan negara kita tidak boleh menyampaikan dakwah ke, ya, ke tempat atau di mana orang-orang yang beragama lain. Ya. Ketika mereka yang mengikrarkan atau yang menyatakan bahwa memilih agama, pindah agama, tentu kita ingin tahu apa penyebabnya. Dan ini sangat menjadi inspiratif, ya, memberikan inspirasi kepada yang lain, kepada kita juga. Ya, kepada kita juga. Nah, dan di Radio Arab Saudi itu dahulu kan, atau sekarang masih ada atau tidak, ada acara khusus, ya, dan kita sangat suka mendengarnya, yaitu dengan judul acaranya Kaifah Tadaitu, bagaimana saya mendapat hidayah, ya. Nanti diwawancarai. Nah, banyak yang menjadi inspiratif, ya, menjadi hal-hal yang memberikan inspirasi, seperti di antara mereka yang hanya melihat orang sholat di Masjid Haram saja atau Masjid Nabawi, atau dengan melihat tag, karena bacaan Al-Quran di channel Al-Quran itu kan di samping bacaan diperdengarkan, di bawahnya ada tag terjemahan, atau sholat tarawih di dua masjid besar itu, Masjid Haram Mekah dan Nabawi di Madinah, itu bacaan imamnya diterjemahkan melalui teks. Ya. Kalau Masjid Mekah kalau tidak salah bahasa Perancis, kalau Madinah bahasa Inggris. Ya. Kalau tidak salah. Ya. Jadi mereka membaca terjemahan ketika ada sholat, mereka kan malam hari tidak bekerja. Ya. Para yang pendatang yang bekerja di sana, nanti mereka melihat, mengikuti terjemahan dari bacaan imam itu setiap waktu, setiap malam. Dan ini yang membuat mereka semakin tertarik dengan Al-Quran, ya. Kemudian juga dengan muamalah, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan muamalah, dengan bagaimana berakhlaknya seorang muslim, ya. Sebagaimana masuknya Islam ke negeri kita ini dengan akhlak. Jadi tetap pengaruh oleh itu saja. Jadi ini yang perlu dikumpulkan. mereka-mereka yang memilih sekarang satu keluarga, satu keluarga, ya, mereka memilih untuk pindah agama atau menjadi mu'allaf, dan kita tahu tidak ada upaya-upaya untuk menikungnya. Dan memang kita memahami peraturan ini, memahami peraturan ini, kita hanya menyampaikan dakwah kepada kaum muslimin. Yang non muslim mendengar dan tertarik itu kan bukan penyimpangan dan pelanggaran, dan semua bebas dalam beragama, semua bebas. Tetapi kalau sudah dalam Islam, ada aturan tersendiri dalam agama kita, sebagaimana agama lain punya aturan tersendiri. Maka terkait dengan masalah ini, ya, tentang Muslim yang meyakini bahwa Natal adalah perayaan agama lain, ya, maka tentu tidak akan mencampur adukkan antara agama dia dengan agama lain. Dia beragama dengan agamanya, mereka beragama dengan agama mereka. Ini yang toleransi sebenarnya, konsep toleransi, bukan mencampur adukkan, ya, bukan mencampur adukkan. Ini penistaan terhadap agama. Kalau mencampur adukkan, nista, penistaan terhadap agama. Ini yang harus dipahami oleh siapapun juga kaum muslimin, ya, siapapun yang memiliki wewenang, ya, dari pemimpin-pemimpin kita, apalagi yang di Departemen Agama, mereka harus memahami, ya, mereka harus memahami, apalagi yang notabenenya kumpulan para ulama, majelis ulama, ya, mereka harus memahami antara seorang muslim menjaga ideologinya, keyakinannya, dengan mencampur adukkan, ya, melakukan ritual-ritual agama lain. Ini kan bukan lagi toleransi yang sebenarnya, ya. Maka kita menghimbau dengan dekatnya Natal di agama Nasrani, ya, kaum muslimin untuk tidak lata dalam hal ini, ya, untuk tidak lata, dan kita membiarkan, dan tidak ada, dan ini juga menentang orang-orang yang melakukan keonaran, membuat, menyebarkan rasa takut, walaupun bisa jadi itu dilakukan oleh seorang muslim. Ini kita berlepas diri, ini bukan agama Islam. Nabi SAW ketika melepaskan pasukan perang untuk berperang, memberikan pesan penting kepada pemimpin pasukan, jangan sampai merusak sarana ibadah. Jelas pasti yang dimaksud oleh Nabi di situ bukan masjid, karena mereka, para pasukan ini, bukan untuk menyerang masjid, tapi menyerang, ya, ke agama lain yang memusuhi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merusak sarana ibadah, jangan ganggu orang yang beribadah, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan potong pohon sembarangan. Ini pesan-pesan agama Islam, ya. Nah, begitu juga dalam ini. Kemudian di sisi yang lain itu tadi, ya, itu tadi, jangan sampai pula mengucapkan selamat, ya. Ini yang banyak subuat-subuat dalam ini yang disebarluaskan, ya, oleh tokoh-tokoh muslim, ya, tokoh-tokoh muslim. Ini sebenarnya mencampur adukkan apa yang sudah jelas dalam agama kita. Lakum dinukum waliyadin, ya, lakum dinukum waliyadin, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu, dan seterusnya. Ditutup ayat itu dengan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Karena mereka, kenapa, sebab apa sebab turunnya surat ini? Orang Quraisy setelah berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah Nabi, putus asa. Kalau begitu, begini sajalah, kata mereka, bagaimana kalau kami mengibadati yang kamu sembah satu tahun, dan kamu mengibadati apa yang kami sembah satu tahun. Nah, itu yang sekarang ini, yang dibawa oleh orang-orang yang mempersatukan agama, menganggap agama itu sama semua, ya. Sementara dalam ayat itu, yang semua kaum muslimin tidak akan mungkin asing bagi mereka ayat ini, surat ini, surat Al-Kafirun. Ya, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu. wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abudu lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Turunlah ayat ini untuk menggagalkan upaya mereka untuk mencampur adukkan agama. Ya, mereka ingin campur aduk. Mereka siap untuk mengibadati Allah satu-satunya, tetapi kalian juga harus mengikuti kami. Ya, lalu turun surat ini. Ini yang perlu ditegaskan dalam hal ini. Dan berkenaan dengan takdir tadi, sudah jelas bahwa setiap yang lahir dalam keadaan fitrah kemudian terjadi perubahan. Ya, yang merubahnya terjadi ada faktor orang tua, ada faktor lingkungan, ada faktor sekolah, ada faktor yang lain-lainnya. Ya. Dan alhamdulillah, ini menunjukkan betapa berharganya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita tidak meminta kepada Allah untuk menjadi muslim. Tidak pernah. Dan kita juga tidak membeli dari Allah keislaman. Allah yang menakdirkan, Allah yang memilih. Dan bisa jadi dengan mudahnya Allah mencabut Islam itu dari kita. Mudah. Dan sekian kaum muslimin yang melepaskan keislamannya. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Ya. Dijualnya akidahnya. Ya. Maka jangan dikira bahwa Islam itu tidak nikmat yang kita rasakan sekarang ini. Maka ulama, orang-orang dahulu mengatakan alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Allah beri tanpa kita meminta. Ya. Kemudian ada tambahannya, di antara mereka juga mengatakan wa ala ni'matis sunnah. Dan juga segala puji bagi milik Allah atas nikmat sunnah. Islam di atas sunnah. Apa itu sunnah? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat tersendiri. Bahkan mereka mengatakan di antara nikmat besar yang diterima oleh seorang penuntut atau pemula dalam thalabul ilmi ketika Allah Subhanahu wa taala bimbing dia untuk bersentuhan lutut dengan seorang guru yang dari ahli sunnah. Wal jamaah, mengajarkan Islam yang dibawa dan disebarluaskan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya ni'matul Islam wa sunnah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah tetap Allah ajarkan kita, Allah berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu Islam di atas sunnah ini, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.